Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Abi Waqid Al-Laitsi, ya, bahwasanya ya, dahulu beliau atau kami, kata Abi Waqid Al-Laitsi, pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain, ya. Dan dahulu kami ini adalah orang yang baru keluar dari kekufuran, dan ya, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ya, mereka punya pohon sidr, ya. Ya'kufuna indaha, ya, mereka beriktikaf di sana, dan mereka pun menggantung-gantungkan pepohonan tersebut, pada pepohonan tersebut senjata-senjata mereka, ya. Intinya agar senjata mereka tadi dapat barokah, ya. Pohon sidr, ya. Kalau kita sebut sini pohon bidara. Yuqalu laha, pohon tersebut, ya, dinamakan oleh mereka namanya Zatu Anwat, ya. Apa kemarin Zatu Anwat? Pohon yang memiliki apa? Gantungan-gantungan, ya. Jadi kalau pohon sidr itu ada, ya, di belakang bah WC itu ada tanam, ya, ada yang ngasih sidr, tanam belakang WC itu pohon sidr, alhamdulillah tumbuh. Jadi pohon sidr itu pohonnya tinggi menjulang, ya. Dan nanti kalau tumbuh dia punya banyak cabang, ya, punya banyak ranting. Nah, mudah bagi kita untuk menggantung-gantungkan apa saja, ya. Dan itu pula lah yang dimaukan dengan pohon Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha, yang mana saking tingginya, ya, maka tumbuh pohon tadi sampai ke langit yang paling tingginya, ya, pohon tadi, ya. Dan di sini, ya, famarun nabi sidratin, maka kami pun melewati pohon tadi. Nah, pohon apa namanya tadi? Pohon sidr tadi, pohon bidara tadi. Fakulna, maka kami pun mengatakan kepada Rasulullah, ij'al lana, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami, ya, zatanwat, ya, pohon untuk menggantung-gantungkan tadi, menggantungkan senjata kami, menggantungkan apa saja agar mendapatkan barokah, sebagaimana pohon yang digantungkan atau pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Mengingkarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget, ya, dengan ucapan para sahabat tadi yang baru masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya. Bukan takbir senang, ya. Takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingkarinya. Ya. Jadi kalau kita mau mengingkari sesuatu, ucapkan apa? Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ya. Dan juga boleh, ya, kata para ulama, mengucapkan subhanallah, ya, untuk mengingkari sesuatu, ya. Atau kita takjub dengan sesuatu, atau untuk mengingkari sesuatu, ya, keajaiban, ada keajaiban misalnya, kita melihat sesuatu yang ajaib, yang aneh, bilang Allahu Akbar, ya. Ataupun kita untuk mengingkari sesuatu, bilang Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sunan, bahwasanya ini adalah contoh-contoh, ya, atau jalan-jalan yang sudah didahului oleh orang-orang musyrikin, ya, Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qawmun tajhalun. Surah Al-A'raf ayat 138. Ya. Jadi di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah contohnya orang musyrikin dahulu. Ya. Qultum ya. Katakan, kalian katakan ucapan kalian ini ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ucapan kalian ini sebagaimana ucapannya Bani Israel kepada Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surah Al-A'raf ya, ketika ya Bani Israel ini sudah selamat ya, selamat dari kejaran siapa? Fir'aun dan bala tentaranya ya, menyeberangi Laut Merah. Ketika sampai ya di daratan ya, Bani Israel ini kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala musuh-musuh mereka, maka mereka pun ya melewati suatu jalan ya, yang mana masyarakat di sana mereka beritikaf atau berdiam diri pada patung-patung mereka ya. Nah, orang-orang Bani Israel ya, mereka pun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, buatkan buat kami ij'al lana, buatkan untuk kami ilahan, sesembahan sebagaimana sesembahan yang mereka miliki ya, kama lahum aliyah, sebagaimana yang mereka miliki sesembahan tersebut. Qala innakum qawmun tajhalun. Lihat, Nabi Musa pun mengingkari mereka. Nabi Musa mengatakan qala ya. Nabi Musa berkata, innakum, sungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Nah, disinilah ya, kita ambil faedah ya. Kalau kita ya jahil atau bodoh dalam permasalahan syirik ini, lihat sudah contoh-contoh kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel yang bersama Nabi Musa ya, mereka apa? Mereka mengatakan apa? Mengatakan suatu ucapan yang mana mereka menginginkan untuk menyembah atau untuk mensekutukan Allah, Allah Azza wa Jalla ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka lewat siapa? Lewat nabi-nabinya. Bani Israel diselamatkan oleh Allah dengan Nabi Musa. Para sahabat diselamatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, sudah sepantasnya kita, kalau kita tidak tahu apa-apa, maka bertanya kepada ahlinya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kalian apa? Tidak mengetahui. Misalnya perkara dunia ya. Kita mau memperbaiki jam tangan, kemana bertanya? Tukang jam ya. Jangan bertanya kepada tukang semen, mau di semennya jam kita ya. Kita mau memperbaiki mobil, kemana kita bertanya? Bengkel mobil ya. Jangan bertanya kepada ustaz ya, kecuali ustaznya kerjanya bengkel mobil ya. Nah, begitu pula agama kita ya. Agama kita yang Islam ini Allah Subhanahu wa taala menjaganya ya, lewat para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama ya, para ustaz ya, para masyayikh. Maka bertanyalah kepada mereka kalau kita bah tidak mengetahuinya. Kemarin sampai ini ya, fadalla al hadza ya, sekarang fadalla hadza kan. Qala qala syarihu hafizahullah taala, berkata ya seorang yang menjelaskan, fadalla ala hadha masail ya, fadalla ala hadza masaila azimatin, ya. Maka ya di sini terdapat ya permasalahan-permasalahan yang banyak, ya. Coba kita sekarang mempraktikkan ilmu kita kemarin, ya. Fadalla ala hadza masaila, ya kan? Tidak boleh apa? Masaili. Kenapa? Karena dia jamak ghairu munsharif, ya. Jamak tasir ghairu munsharif azimatin, ya. Permasalahan-permasalahan yang besar, ya. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama, ya. Khatru jahli bit tauhidi. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida hariyun ay yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Ya. Bahayanya orang yang bodoh atau tidak mengetahui atau jahil tentang permasalahan tauhid, ya. Maka sesungguhnya fa inna orang, ya, mang orang yang dia, ya, bodoh, ya, atau jahil atau tidak mengetahui tentang tauhid, maka dia lebih pantas untuk terjatuh pada perbuatan kesyirikan, wahuwa layadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Oh, ternyata dia ini sudah terjatuh pada syirikan. Ya, wa min huna yajibu ta'allumut tauhida. Yajibu ta'allumut tauhidi, ya. Dan dari sini, ya, kewajiban, ya, untuk mendalami atau mempelajari yang namanya tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu min syirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li alla yu'ta man jahilaha. Manjahilahu. Dan juga, ya, dia mempelajari apa yang menjadi lawannya, yaitu dari kesyirikan, sampai manusia tadi, ya, berada di atas jalan yang bercahaya atau jalan yang lurus. Li'alla yu'ta manjahilaha, ya, agar dia, ya, tidak didatangi oleh orang-orang yang membodohinya, ya. La siyama, terlebih lagi, idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsibuhu haqqan bisababi jahlihi. Ingat ini, banyak sudah, ya. Terlebih lagi jika dia melihat, ya, orang yang melakukan demikian, ya. Surbannya ganal benar, ya. Jubahnya masyaallah, ya. Kemudian kelihatan janggutnya, tawadu lagi jalannya, ya. Tapi, ya, dia menyangka orang tadi, ya, berada di atas jalan yang lurus dikarenakan sebab kejahilannya. Tapi apa? Dia menyembah kuburan. Ya, orang tadi banyak, ya. Dia menyembah kuburan. Ya, orang surbannya ganal, janggutnya panjang-panjang, jubahnya panjang, ya. Sampai menutup mata kakinya lagi dan seterusnya, ya. Karena kebodohan dia, dia tidak bisa membedakan. Ya, tidak bisa membedakan yang mana yang Islam beneran, yang mana yang Islam abangan. Itu Islam abangan. Hah? Islam ikut-ikutan, ya. Islam KTP, ya. Karena Islam, ya Islam. Ya, tapi tidak faham apa itu Islam sebenarnya. Fa fi khatrun jahli, ya. Khatrul jahli. Maka di sini terdapat padanya bahayanya kebodohan. Oleh karena belajar, ya. Belajar kita tentang permasalahan tauhid tadi. La siyama fi umuril aqidah, ya. Terlebih lagi pada permasalahan-permasalahan aqidah. Karena ini yang akan menjadikan kita selamat selama-lamanya di hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala aljannah. Barang siapa yang dia, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam riwayat yang lain, ya, khalisam min qalbi, tulus dalam hatinya, di akhir ucapannya, sudah akhir ucapannya ini apa? Sebelum dia mati, ya. Jadi pas dia mau meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah tulus dalam hatinya, maka orang ini masuk surga. Nah, tapi yang namanya la ilaha illallah punya kunci-kunci. Ya, punya syarat-syarat. Sebagaimana kunci, kunci rumah punya gerigi, ya. Punya gerigi kan namanya kunci, ada syarat-syaratnya. Kunci antum pasang ke rumah ana tidak akan bisa membukanya. Ya, kunci rumah ana dipasang ke rumahnya kalian tidak akan bisa membuka rumah antum. Kenapa? Karena beda geriginya. Masing-masing pintu punya syaratnya. Nah, begitu pula la ilaha illallah. Ada syarat-syaratnya, ya. Dan nanti kita akan mempelajarinya, ya, satu demi satu. Fil hadis khatrun tashabbuh bil musyrikin, ya. Tashabbuhi bil musyrikin. Maka dalam hadis ini juga terdapat, ya, bahayanya menyerupai orang-orang yang musyrik. Contohnya apa tadi? Contohnya perbuatan siapa tadi? Bani Israel dan para sahabat yang baru masuk Islam. Tapi ingatkan, ya, para sahabat belum terjatuh kepada kesyirikan. Ingat ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingkarinya dan mereka pun tidak jadi melakukannya. Ya. Jangan dikira di sini dalil bahwasanya apa? Para sahabat juga apa? Terjatuh pada perbuatan tadi, ya, mencari barokah ke pohon-pohon. Wa annahu qad yuaddi ila syirki qala man tashabba biqaumin fa huwa minhum fala yajuzu at-tashabbu bil musyrikin, ya. Dan bahwasanya, ya, yang namanya perbuatan tasyabbuh tadi, ya, terkadang bisa membawa atau menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man tasyabbaha, barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tadi. Ya. Fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh, ya, menyerupai orang-orang musyrik. Al mas'alatu tsalitsah, ya. Masalah pertama tadi kita ulangi. Bahayanya apa? Bahayanya bodoh atau jahil dalam apa? Dalam tauhid. Sekarang yang kedua, bahayanya apa? Bahayanya tasyabbuh, ya. Tasyabbuh dengan orang-orang musyrik, ya. Kalau yang pertama tadi apa tadi? Bahayanya apa tadi? Bahayanya bodoh, ya. Bodoh terhadap tauhid ataupun lawannya itu apa? Syirik. Bahaya ini. Kemudian bahaya yang kedua apa? Tasyabbuh, ya, dengan orang-orang musyrik. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun wa in summiya bighairi ismihi. Nah, di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya siapa saja yang dia mencari barokah, nih, mencari barokah di batu-batu, di pepohonan, di bangunan-bangunan, ya, bangunan-bangunan kesyirikan, wa in summiya bi ghairi ismihi, ya, maka ini adalah termasuk dari kesyirikan, ya, walaupun dinamakan dengan nama selainnya, ya, seperti kita sekarang, zaman kita sekarang, ya, ada pohon apa dikasih kain kuning, ada kuburan dikasih kain kuning, ada apapun dikasih kain kuning. Kenapa? Katanya mudah-mudahan kalau kita mengasih kain kuning ini mendapatkan barokah bagi orang-orang sekitarnya dan orang-orang yang ingin mencari barokah di sana. Masing-masing membawa besoknya makanan ini, makanan itu, ya, dan seterusnya. Nah, di sinilah, ya, walau kata para ulama, ya, orang yang melakukan di depan apa? Pepohonan, orang yang melakukan di depan bebatuan, orang yang melakukan di depan kuburan, orang yang melakukan di depan ini dan itu dan apa saja, ini semuanya tidak ada perbedaan. Semuanya apa? Syirik. Kenapa? Yang memberikan barokah itu cuma apa? Cuma Allah, bukan pohon tadi, bukan batu tadi, bukan kuburan tadi. Tapi karena, ya, dustanya para syaitan, ayo kamu barokah di sini. Dustanya para dai, ya, yang menyuruh kepada kesyirikan, itu loh semalam loh ada fulan, mereka berdoa di sini, ya, mereka meminta anak, ternyata seminggu kemudian istrinya hamil. Adalah kemarin, ya, orang meminta rezekinya dilancarkan, ternyata setelah setahun kemudian setelah dia minta sini, masya Allah, ya, dapat uang bukan MM lagi, TTT semua, ya. La haula wala quwata illa billah. Iya ini. Ya. Padahal cerita tadi bujur jua kah? Ataupun cuma cerita bohong? Kalaupun bujur, itu bukan karena pohon tadi, bukan karena kuburan tadi, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Ya. Li'annahu talabal barakah min ghairillah. Ini lihat. Dikarenakan orang yang meminta berkah, minta barakah kepada selain Allah, baik itu pepohonan minal ahjar wal asjar wal qubur wal adrihah, wa hadza syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi, ya, bi ghairi ismi syirk, ya. Dan ya, orang-orang yang dia meminta barakah, ya, kepada selain Allah, ya, yaitu kepada pepohonan, kepada bebatuan, ya, kepada kubur-kubur dan adrihah. Apa ini adrihah ini? Allah Ta'ala ya adrihah, ya. Karena kelupaan tadi. Ternyata ada kosakata yang baru. Wal adrihah, ya. Wa hadza syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Wa in sammauhu bi ghairi ismi syirki, ya. Walaupun, ya, mereka, ya, menamakannya dengan nama-nama selain kesyirikan. Ya. Pergi ke sini katanya, kalau kamu pergi ke sini ke kuburan fulan dapat syafaat fulan nantinya. Ya. Kalau kamu pergi kuburan ini dan ini, kamu nanti akan dimudahkan rezekinya. Kalau kamu ini dan ini sama saja. Sama saja. Yang kalian minta itu wajibnya hanya pada apa? Allah saja. Sedangkan bebatuan, sedangkan pepohonan, kuburan-kuburan dan yang lain-lainnya, ya, semuanya itu benda mati dan makhluk Allah, ya, tidak akan mampu, ya. Misalnya, ya, kalau kita bakar pohon tadi, kita bakar batu tadi, ya, kemudian atau kebakaran sendirinya, adakah pohon tadi bisa berjalan dia lari? Kira-kira, hah? Menolong diri sendiri, batu tadi juga berjalan karena kita mau bakar, tidak akan mungkin. Kuburan juga berjalan, tidak akan mungkin, ya. Dan banyak sudah, ya, pepohonan-pepohonan yang kita lihat disambar petir. Banyak, ya, sambar petir. Mau apa Tuhannya disambar petir? Hah? Yang dia minta disambar petir. La haula wala quwata illa billah, ya. Dan situlah, ya, akibat dari apa? Dari meminta barokah, ya, meminta barokah kepada semuanya tadi, ya. Itu namanya apa? Jatuh pada kesyirikan. Nah, sekarang, ya, kita ambil dari ucapan, ya, Syekh Nasir Az-Zaidi, ya, bahwasanya, ya, kita, ya, walaupun kata kita, ya, berbeda loh. Orang yang menyembah patung berbeda dengan orang yang meminta kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, ya, pergi ke wali ini, pergi ke wali ini, pergi ke nabi ini, pergi ke nabi ini, atau meminta kepada malaikat, ya, ini, ya, kata mereka berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung. Nah, sekarang kita ambil kaidah usuliyah yang agung dari perkataan-perkataan ulama. Yang pertama, ya, innal asya'a innal asya'a bihaqa'iqiha, ya, la bi asma'iha. Sesungguhnya sesuatu tadi, nih, ya, dihukumi sesuai dengan hakikat sebenarnya, bukan sesuai dengan penamaannya. Ya. Sekarang ini, ya. Misalnya ya, hari zina sedunia atau hari zina sedunia, hari Valentine. Ya, hari Valentine ini hari zina sedunia. Pertama, zina mata dia dengan pacarnya. Kemudian zina tangan. Ya. Dan seterusnya dari zina anggota tubuh. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, yang di bawah perutnya itulah yang membenarkannya nantinya. Ya, apakah dia memang berzina akhir pada akhirnya atau tidak, itu yang membenarkannya nanti dia berbuat zina. Ya, alasannya hari apa? Kasih sayang, ya. Hari demi kasih sayang kepada sang pacar tadi. Kalau kasih sayang kepada istri, ahsan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dia mendatangi ya sesuatu yang haram baginya, maka wizrun alaih, maka baginya dosa. Mulai para sahabat, lah kalau kita mendatangi istri kita, ya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendatangi istri kalian, maka kalian mendatangi apa? Pahala kalian. Nah, ini. Ya, kalau kalian memberikan kasih sayang kepada istri kalian, tapi ingat ya, jangan pada hari Valentine saja. Kasihan istri kita. Ya, kasihan. Ya. Cuma tanggal berapa? Nah, jangan lupa, alhamdulillah ya. Lupa alhamdulillah. Ya. Nah, itu. Cuma satu hari istri kita dikesayangi. Apa maksudnya? Coba setiap hari seharusnya kan? Kalau bisa bukan setiap hari, setiap kita pulang kerja. Iya, istri kita. Iya, sehari tiga kali kayak makan juga. Senang istrinya. Betah istrinya di rumah. Nah, ini subhanallah ya, saking miskinnya ya, saking mereka pelitnya kepada kasih sayang. Jadi sebelum dalam setahun sekali saja ya, miskin kita bilang ya. Kasihan. Fal asma'u la tughayyiru bih la tughayyiru al haqa'iq ya. Maka penamaan-penamaan tadi tidak akan mengubah yang namanya hakikat sebenarnya. Ya, sama juga ya. Hari kasih sayang sama hari zina. Ya. Hari zina sedunia. Kemudian juga ya, orang sekarang ini katanya minum minuman keras itu atau obat-obatan itu, kata mereka ini untuk menenangkan saya. Ini bukan minum keras. Ya. Ada namanya Zenith, ada namanya apa? Ekstasi, ada namanya ganja. Kalau di Yaman ada namanya apa namanya? Qot, pohon qot, daun qot dan seterusnya. Nah, nama-nama semua ini ya, hakikatnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Ya. Setiap yang memabukkan tadi itu haram hukumnya. Baik ekstasi, gak baik zenit, gak baik apa saja dari sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal, ini haram. Ya. Dan inilah hakikatnya. Ya, sama saja walaupun disebut zenit sebagai obat tulang, apalagi ekstasi ini obat untuk ini, opium obat untuk membius dan seterusnya, sama saja kalau digunakan untuk memabukkan diri, maka bah haram hukumnya ya. Bahkan katanya bodrek itu ya, bodrek itu kalau minum banyak bisa juga. Makanya hati-hati ya, hati-hati anak-anak kita beli bodrek banyak atau keluarga kita beli bodrek banyak, mungkin ini tujuannya ya, karena mungkin lebih murah harganya kan dan seterusnya. Kemudian kaidah yang kedua ya, kaidah yang kedua, inna haqiqata syirki hiya da'watu ghairillah ta'ala ma ghaddin nazar an naw'iyatil mad'u ma'allahi ta'ala ya. Sesungguhnya hakikat sebenarnya dari kesyirikan, dia itu adalah meminta atau menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan tanpa melihat ya, dengan tanpa melihat dari jenis-jenis apa saja yang diseru tadi ya, apa saja yang diseru bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan kalau menyeru kepada selainnya ya. Sawa saja kata Syekh Zaidi, sawaun ya, sama saja kalau dia menyeru kepada malaikat, para nabi, para orang saleh dan seterusnya, sama saja mereka ini sama hukumnya dengan orang-orang yang menyembah patung, bebatuan, pepohonan dan seterusnya. Sama saja. Kenapa? Karena seharusnya yang mereka minta, yang mereka sembah, yang mereka seru hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan hanya saja masjid-masjid itu diperuntukkan hanya untuk Allah saja. Maka jangan kalian meminta kepada selainnya. Jangan kita menyembah kepada selainnya. Ya. Jadi di sini hakikat kesyirikan itu apa? Meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya. Yang keempat dari kaidahnya, anna kulla man du'iya min dunillah faqad takhadha ilahan. Faqad tukhida ilahun ma'allah. Ya, barang siapa ya, atau sesungguhnya setiap ya yang dia diminta atau disembah atau diseru selain Allah, maka sungguh ya itu telah dijadikan sebagai Tuhan bersama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa id qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim ya berkata kepada bapaknya namanya Azar, apakah engkau wahai bapakku mengambil patung-patung sebagai Tuhan? Ya, sama saja. Ya. Entah kita ya, kalau orang dulu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Kalau orang sekarang ya sudah jarang seperti itu ya, tapi mereka menyembah kuburan. Ya, menyuruh kepada kuburan, wahai kuburan, ini aku datang padamu, berikan nanti syafaatmu di hari kiamat kelak. Wahai kuburan, ya, ya Allah, tanya, aku meminta lewat kuburan ini ya rezeki, barokah dari kuburan ini. Sama saja ya, dia mensukutkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam apa? Dalam berdoa tadi, dalam meminta tadi, dalam beribadah tadi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir yang kita bisa ambil ya, bahwasanya kesyirikan di dunia ini dikarenakan dua sebab ya, di dunia ya. Dikarenakan dua sebab ya. Yang pertama ya, sebab yang pertama dikarenakan mereka ya at-ta'alluq bi arwahis salihin wa ta'alluq bil kawakib. Dikarenakan mereka ini condong ya, condong atau mereka ini merasa butuh kepada ruh-ruhnya orang soleh. Lihat sekarang ya, banyak sekarang kita ini orang-orang soleh yang dijadikan, dipajang foto-fotonya ya, dijadikan macam-macam ya. Ya, orang-orang soleh tadi, kalau di zaman dahulu ya, seperti zaman sekarang ya. Kesyirikan zaman Nabi Nuh, mereka menggambar-gambar fotonya. Pertama tidak disembah, jadi digambar fotonya, ditaruh di tempat pertemuan mereka, orang-orang soleh tadi ya. Ketika mereka melihat kepada orang soleh tadi, semangat mereka dalam beribadah. Lihat lagi, semangat mereka, mereka sudah menuju kita dalam surga. Lalu meninggallah orang-orang yang apa? Yang berilmu tadi, sisalah orang-orang yang bodoh. Ya. Ketika mereka melihat tadi bukan bersemangat beribadah pada Allah, tapi mereka langsung meminta kepada patung tadi. Kita juga zaman sekarang ya, ada foto-foto, gambar-gambar dibikin, dipajang, ditaruh di rumah, ya, di restoran, ditaruh di toko-toko. Kenapa, Pak? Toko-toko ini karena katanya sih membawakan apa, kalau kita bahasa anunya tuh hoki, katanya hoki ya, bahasa anunya, bahasa gaulnya. Kalau bahasa Indonesianya ya intinya keuntungan, kalau bahasa Arabnya sama ya barokah. Nah itu, nah disitulah ya kita mengambil faedah ya, bahwasanya kesyirikan di dunia ini ya tadi yang salah satunya ya mereka merasa butuh atau condong kepada ruh-ruhnya orang soleh. Yang kedua, mereka condong kepada ilmu-ilmu perbintangan. Adapun kata Syekhul Islam, ya, kesyirikan ya yang banyak menimpa ya Bani Adam, ya, yang pertama ya mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh, ya, nih terjadi di zaman kita sekarang ini, mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh, ya. Padahal kuburan orang soleh sama seperti kuburan orang apa? Orang banyak kan, sama saja tidak memberikan barokah sama sekali. Yang memberikan barokah apa tadi? Allah saja. Itu kalau kita sudah paham, ya, tentang tauhid yang memberikan segala sesuatu, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat cuma Allah saja. Ya, ini yang pertama. Wataswiri tamatsilihim litabarruq biha. Ya, dan juga mereka menggambar-gambar atau membuat patung-patung, ya, sesuai dengan tubuh-tubuh mereka. Ya, sekarang tidak perlu lagi kita melukis-lukis, ya, tidak perlu lagi kita mahat-mahat. Sekarang sudah ada foto, plak, ya, tinggal taruh. Maka ini kata para ulama, litabarruq biha, untuk mencari barokah dengannya. Maka inilah sebab-sebab, ya, yang terjatuhnya kaum atau anak-anak Bani Adam dalam kesyirikan. Sebab yang kedua adalah mereka menyembah kepada bintang-bintang tadi, matahari, bulan, bintang, ya. Fakanu yasna'una lil asnami talasim lil kawakib wa yataharruna al waqt al munasib li sana'ati dzalika talasim, ya. Dan dahulu mereka membikin-bikin jimat-jimat, ya. Sekarang zaman kita sekarang ada, ya. Dan mereka ketika menyebutkan zaman kita sekarang ini ada. Kalau malam Jumat apa? Kliwon, matahari atau matahari, bulan lagi bulan purnama. Nah, di sini mereka mengadakan acara-acara mereka. Tulis nanti, ada tulis di belakang, ada tulis di kertas, ada tulis di air, ada tulis di batu, macam-macam, ya. Dan seterusnya. Dan inilah, ya, dan mereka juga mencari waktu yang cocok untuk menuliskan jimat-jimat tadi. Kenapa? Tuliskan jimat-jimat tadi agar terhindar dari bahaya nanti kalau bawa jimat ini. Dimandikan kerisnya, dimandikan macam-macamnya dan seterusnya dari jimat-jimat mereka. Dan disitulah, ya, kebanyakan kaum adamiyin, ya, kata ulama, terjatuh ke dalamnya disebabkan dua perkara tadi. Yang pertama tadi apa? Pertama, mengagungkan kuburan orang saleh, ya, menggambarnya, memfotonya, menjadikannya patungnya dan seterusnya. Yang kedua, mengibadah, beribadah, menyembah kepada bulan, matahari, bintang-bintang. Oh, kalau bintang ini tanda kebahagiaan. Makanya kalau turun meteor, katanya, turun meteor, cepat-cepat kalian minta. Bintang jatuh, cepat-cepat minta. Ini saya dikabulkan. Bintang jatuh kayak mengkabulkan. Allah yang mengabulkan doa kita, ya. Allah yang tidak mengabulkan doa kita. Dan semuanya Allah juga lah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, bukan bintang tadi, ya. Dan itulah yang mungkin kita dapat sampaikan pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita lanjutkan dan mungkin pertemuan terakhir, ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.